Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jami'an Allah wa iyyakum uhibbukum billah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, dan salah satu adab yang harus kita hadirkan dalam menghadiri majelis-majelis ilm atau di rumah Allah di antaranya adalah memantapkan, meluruskan, mensabatkan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berpesan dalam surat Ad-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya untuk menyeru Allah, hanya untuk memohon kepada Allah, janganlah kamu menyeru selain Dia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ajani Allah wa iyyakum. Pagi ini kita akan membahas suatu judul yang tidak asing bagi kita. Mungkin kita telah menghadiri kajian seperti ini berpuluh kali atau berulang kali, yaitu makna Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi segenap alam. Hal ini perlu kita ulang dan perlu kita kaji terus, karena sebagian saudara-saudara kita di dalam mengamalkan al-Islam, yang al-Islam ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Namun ketinggian Islam tidak dibarengi dengan akhlak pengikutnya. Kemuliaan Islam tidak dibarengi dengan kemuliaan tindak tanduk kita. Ketinggian Islam tidak dibarengi dengan ketinggiannya akhlak perilaku kita. Nah, ini kita harus sadari. Bahkan sebagian saudara-saudara kita memahami Islam, ya, dan memperjuangkan Islam dengan cara yang jauh daripada Islam. Bahkan bisa dikatakan tidak Islami. Memperjuangkan Islam dengan cara yang tidak Islami. Ya, di antara yang sedang marak, yang sedang kita rasakan efeknya, di antara dengan Irhabiyun, yaitu dengan bentuk-bentuk teror. Dengan bentuk diantaranya bom bunuh diri ataupun ya menyebar rasa takut, bahkan ada gambaran seolah-olah memperjuangkan Islam harus dengan mengalirkan darah. Faliyadzubillah. Oleh sebab itu kita tidak segan-segan untuk terus mengulang dan mengulang, untuk mengajak diri kita masing-masing, keluarga, umat Islam, untuk maslahat umat manusia seluruh dunia. Sesuai dengan namanya al-Islam, yang dikatakan tadi al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Dan makna daripada Islam adalah secara umum atau secara lughawi, yaitu berarti at-tadarru, tunduk, patuh. Al-istislam, berserah diri. Adapun makna syar'i atau terminologi Islam adalah semua agama samawi adalah Islam. Dan apa yang berkaitan dengan apa yang Allah tetapkan daripada usul, daripada pokok dalam din ini maupun furu atau cabang-cabangnya, ya, baik masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, perbuatan, itu semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, khususnya Islam ditetapkan nama untuk agama akhir zaman. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada din yang akhir zaman ini di sisi Allah yang diterima kecuali al-Islam. Memang semua agama samawi adalah Islam. Ya, contohnya dalam surat Al-Baqarah 131 di mana kalimat dari ucapan dari Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika berfirman Rabb-nya kepada Ibrahim, "Aslim, tunduklah kamu." Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, "Aku telah tunduk kepada Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta." Nah, Islam telah didefinisikan oleh para ulama untuk memudahkan kita untuk memahaminya, itu al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Tapi tidak putus sampai di situ, karena banyak orang berserah diri tapi caranya tidak benar. Itu tadi, orang yang membunuh diri itu berserah diri kepada Allah, tapi caranya dengan membunuh dirinya dan merusak, membuat kerusakan, dia pikir itu adalah jalan yang terbaik untuk menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-Islam yang khata, berserah diri kepada Allah yang salah. Atau ada sebagian manusia al-istislam lillah, dia berserah diri kepada Allah dengan cara tidak mau menolak urusan dunia, tidak mau menikah, tidak mau bergaul dengan manusia, tinggal di pelosok-pelosok, tinggal di gunung-gunung, di mihrab-mihrab, ya, tidak makan makanan yang enak yang telah Allah halalkan. Ada juga, ini Islam yang tidak benar. Maka al-Islam yang dimaksud adalah al-istislamu lillah bitauhidi, berserah diri kepada Allah. Yang pertama adalah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadulah, dan tunduk kepadanya. Bitta'ah, dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, ya, dan berlepas diri dari segala jenis kemusyrikan dan pelaku daripada kemusyrikan itu. Ini makna yang luas. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi risalah al-Islam, yang untuk mengamalkan untuk dirinya, keluarganya, ya, dan terus kepada umat manusia, bahkan lil alamin, ya, kepada alam semesta. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 107, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa, kecuali untuk rahmat segenap alam. Kalau kita buka tafsir, di situ ada memang tidak dipungkiri beberapa pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmat segenap alam? Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil alamin. Sungguh para ulama ahlul ilmu berbeda pendapat tentang kalimat al alamin. Alladzi arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahmatan lahum. Yang dimana Rasulullah SAW diutus untuk rahmat bagi mereka. Di antaranya kalau kita buka tafsir Ibnu Jarir rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikrahu linabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka ya Muhammad ila khalqina illa rahmatan liman arsalnaka ilaihi min khalqi. Dan tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kepada apa yang kami telah ciptakan, ya, kecuali rahmat liman arsalnaka ilaihi min khalfi. Ya, yaitu untuk siapa saja yang kami utus kepada kamu untuk makhluk itu, untuk makhlukku. Maksudnya begitu. Ya, yaitu tsummakhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na hadhil ayah. Memang para penafsir berbeda pendapat, tetapi semuanya saling menguatkan. Ya. Apakah ajamiul alam alladhi arsala ilaihi Muhammad uridu fiha mu'minuhum wa kafiruhum? Apakah yang dimaksud rahmatan lil alamin Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia baik mukmin maupun kafir? Amurid an urida biha ahlul iman khasah duna ahlul kufur, atau hanya khusus untuk orang beriman tanpa orang kafir merasakan rahmatnya? Ya. Nah, kalau kita lihat dai atau sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, dia hanya berpikir bahwa Islam ini hanya untuk rahmat atau risalah atau diutusnya Rasulullah SAW hanya untuk rahmat bagi kaum muslimin, sehingga mereka membantai, mengalirkan darah kaum kafir begitu saja. Ya, bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada kelompok yang tidak pandang itu iman atau tidak pandang itu orang kafir atau orang Islam, asal tidak cocok dengan kelompoknya dibantai, asal mereka tidak mendukung kelompoknya dibantai. Na'udzubillah, ini lebih serem lagi. Pada Rasulullah SAW diutus, ya, rahmatan lil alamin, yaitu yang rajih di antara pendapat-pendapat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan khusus untuk orang mukmin, rahmatnya itu hanya bukan untuk orang Islam. Bahkan jamil ala mukmin wal kafir. Bahkan Rasulullah SAW rahmat bagi orang yang menerimanya, itu yang Islam maupun yang tidak menerima atau menolak atau kufur. Ya, bagaimana orang kafir kok bisa merasakan rahmat, ya, dari apa yang Allah telah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dan kepada hari akhir, maka bagi dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih ufiya mimma asaba al umam min khasafil qadab. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka rahmat bagi mereka ditundanya azab khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menerima risalah Nabi Muhammad SAW atau kafir, rahmat yang Allah berikan kepada umat tersebut perantaran Rasulullah SAW adalah ditundanya azab sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau kita buka Al-Quran dan kita baca betapa umat-umat terdahulu dari kaum, dari nabi-nabi terdahulu, ada yang dipendam, ada yang dihujankan batu dari langit, api, ya, ada yang ditenggelamkan. Tapi khusus umat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka menolak, bahkan membunuh, memerangi umat Islam, tapi Allah tidak pendamkan begitu saja. Allah tunda, itu rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi segenap alam, di antaranya bagi mukmin dan kafir. Orang mukmin mendapat rahmat di dunia dan di akhirat, orang kafir ditundanya azab sebagaimana azab umat-umat terdahulu. Maka kita lihat betapa jahatnya, ya, Rusia misalkan membunuh dari beberapa negara, beberapa umat Islam diserang, sampai sekarang masih utuh itu negara Rusia. Amerika, apa kurang jahatnya? Negara yang menggembar-gemborkan HAM, tapi dialah yang paling melanggar HAM. Kita lihat sejarah bagaimana itu negara yang sekarang bangga seolah-olah polisi dunia, pengawal dunia, padahal mereka tegak dengan membantai kaum aslinya itu Indian. Dan Indian itu, kalau kita lihat sejarah, itu Muslim kebanyakan menerima dakwah Islam. Ada itu datanya. Sebetulnya Aborigin, Aborigin itu pertama kali orang asing yang masuk ke Aborigin di Australia itu orang-orang Bugis. Maka kalau kita lihat di sana, di kalangan Aborigin itu ada kota-kota yang namanya Islam. Kota Madinah ada, itu yang kota Madinah itu isinya orang Aborigin, tapi sekarang udah enggak kenal agama, isinya mabok aja karena dirusak oleh orang yang datang itu, para penjahat, bule. Ya, penjahat itu membunuh, membantai. Dulu sekarang mereka bicara HAM. Padahal dulu kalau tuan-tuannya itu kalau mau main golf, anak-anak Aborigin itu ditanam, kepalanya disisakan, itu yang untuk golf itu. Begitu juga bagaimana Amerika dulu, setelah Columbus, mereka datang membantai orang-orang Indian yang ternyata adalah Islam. Jadi dakwah yang pertama yang masuk di kalangan rakyat asal itu kebanyakan Islam. Awalnya itu Islam, Amerika, Australia. Tapi ingat, Islam datang membawa rahmat, tidak menjajah, tapi mendakwahkan. Ada perkawinan, ada ini dakwah, begitulah. Nah, mereka yang mengatakan HAM, mengatasnamakan HAM, datang untuk menjajah, membunuh, menguasai, dan kita merasakan di sini 350 tahun. Sekarang baru mereka bicara HAM. Islamlah yang pertama, ya, yang mengunggung hak asasi manusia. Bukan hanya manusia, hak hidup orang mukmin, orang kafir, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk bangsa jin yang kafir maupun yang mukmin, rahmat untuk bangsa malaikat, begitu juga rahmat untuk manusia dan alam semesta dan benda-benda seperti pohon, tanaman, lingkungan hidup, sungai aja diperhatikan oleh Islam. Kan ada hadisnya, jangan kamu layabulan ahadikum, jangan kamu sekali-kali di antara kamu membuang air kecil di air, di sungai, di air, itu buang air kecil, apalagi buang air besar. Islam memperhatikan bagaimana lingkungan hidup. Bahkan dalam Sahih Bukhari, dalam keadaan perang saja, dalam hadis Sahih Bukhari katakan, ughzu bismillahi wa fi sabilillah, berperanglah kamu, jihadlah kamu dengan nama Allah di jalan Allah, jangan kamu diantaranya, jangan kamu rusak itu tanaman-tanaman kalau tidak ada keperluan. Jadi bukan buntang-buntang perang itu bantai sana bantai sini, tebang pohon sana. Kalau mau buka tenda ya betul harus dibersihin penghalangnya, tapi kalau enggak ngapain, rumput aja diperhatikan oleh Islam. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu, itulah keindahan Islam yang kadang tidak dicontohkan oleh pemeluknya, oleh penganutnya. Sehingga umat di luar Islam menuduh Islam ini keras, ekstrim. Islam ini bengis, Islam ini haus darah. Ya, karena sebagian saudara-saudara kita tidak menampakkan atau mungkin niatnya baik untuk membalas karena kejahatan mereka. Ingat, di dalam membalas, di dalam kisos, di dalam jihad itu ada aturannya. Bukan menghalalkan segala cara. Mereka itu orang kafir, tidak ada aturan. Menduduki negeri-negeri dengan menjajah, menyiksa. Ya, saya pernah dapat gambar orang tuan British, ya, tokoh apa istilahnya, pembesar Inggris yang menjajah India itu, kalau jalan ke sana kemari dipikul. Siapa yang memikul? Ibu-ibu wanita India, dibuat untuk tunggangan ke sana kemari. Isinya yang naik lihatnya adalah pembesar-pembesar Inggris. Sekarang mereka bicara HAM, padahal dulu sana kemari yang memikul wanita. yang dijajah. Mana ada sejarah ya para khalifah kalau naik kuda injekannya itu punggungnya rakyatnya, tidak ada. Tapi kalau kita baca sejarah penjajahan Inggris di India, ada itu. Kalau tuan-tuannya orang Inggris itu mau naik kendaraan kan tinggi kuda, itu tempat injekannya itu orang India, budak-budak yang mereka jajah. Itulah rahmat, rahmatan lil alamin, ini dari Islam. Karena Allah yang mengutus Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam. Tapi mereka putar balik. Dan di antara kita juga yang tidak sabar, yang melawan dengan tidak rahmat. Ya, menentang kezaliman, ketidakadilan, tapi dengan tidak adil juga. Maka kita harus kembali kepada keadilan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Ya, kita terangkan kepada orang kafir, beruntunglah mereka dengan adanya Rasul. Ketika Allah mengutus Rasul, salah satunya dengan adanya Rasul, maka azab bagi mereka ditunda. Ya, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan ini telah diabadikan ya di dalam Al-Qur'an. Di antara dalam surat Al-Anfal ayat 32-33. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW diutus rahmat juga bagi orang kafir. Ya, di antaranya dalam surat Al-Anfal 32-33. Wa qalallahumma in kana hadha huwal haqqo min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa aw itina bi adzabin alim. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Ya, ketika mereka berkata Allahumma ya Allah, kalau ini yang didakwahkan itu termasuk hak dari sisi kamu, fa'amtir alaina hijaratan minas samaa aw itina bi'adzabin alim. Ada sebagian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu menantang, ya Allah, kalau yang dibawa orang nabimu itu benar, ya azablah kami ini ya dari langit ya, atau dengan azab yang sangat pedih sebagaimana kaum-kaum terdahulu kan kalau menentang rasulnya, bagaimana kaum Nabi Lut, Nabi Nuh kalau menentang rasul diazab oleh Allah. Nah, mereka pun menantang. Tetapi apa kata Allah? Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa yastaghfiru. Dan tidaklah Allah mengazab mereka walaupun mereka menentang, memerangi rasul, mengusir rasul sampai rasul berdarah-darah dalam perang Uhud. Di dalam ketika sebelum hijrah di Mekah, apa yang menimpa Nabi? Ada yang namanya sejarah Amul Huzn, tahun kesedihan. Wafatnya Khadijah, ya diboikot. Wafatnya paman-pamannya dan seterusnya. Bani Hasyim diboikot sampai enggak ada makanan, tidak boleh ada jual beli, tidak ada pernikahan sampai mereka makan daun dedaunan sampai buang air itu berdarah-darah. Amul Huzn. Kemudian diusir, kemudian mereka merencanakan dengan perencanaan yang sangat dahsyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Wa makaru wa makarullah wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yurijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam surat Al-Anfal. Ketika orang-orang kafir bermakar jahat untuk kamu ya, untuk memenjarakan, mengusir dan membunuh, maka Allah pilih nabinya diselamatkan ke Madinah. Dengan sekian kejahatan kita lihat Allah menunda azab ya bagi kaum kafir. Ini yang mereka tidak sadar. Dan Nabi banyak tawaran ketika dari Taif, mendakwahkan di Taif bukan dapat sambutan, malah cercaan, dibilang gila, penyihir, pengadu domba, disambit sampai berdarah-berdarah. Maka malaikat penjaga gunung menawarkan untuk bagaimana kami tumpahkan gunung ini ke atas Taif, penduduk Taif biar habis semua. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak mengiyakan, bahkan Nabi menolak tawaran itu. Ya, bahkan Nabi mendoakan, Allahumma fir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah ampunilah mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu. Kemudian Nabi berdoa, semoga keturunan mereka menerima dakwah ini. Begitulah rahmatnya Rasulullah SAW, tidak langsung minta penentang-penentangnya ya disiksa, diazab. Padahal hal demikian itu tawaran. Kenapa umat Islam sekarang sebagian mengatasnamakan Islam, ya mendakwahkan Islam, mengajak bahkan diantara mereka ingin menegakkan khilafah Islamiyah, tapi siapa saja yang menentang diperangi, bahkan orang yang telah bersyahadat disembelih karena tidak cocok dengan dakwahnya, dengan ajakannya. Na'udzubillah. Ini Islam yang mana? Ya. Islam yang mana yang mereka pelajari sehingga sadis, menyeramkan? Pada Rasulullah SAW begitu rahmatnya kepada alam semesta, kepada manusia, kepada mukmin dan kepada orang kafir. Dan rahmatnya ini Allah tunjukkan, kami tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan mengazab mereka karena kamu ada di situ, wahai Muhammad. Jadi keberadaan Rasulullah menunda azab sebagaimana azab kepada kaum terdahulu. Ini yang orang-orang kafir itu harus sadar. Ya. Beruntung sebetulnya mereka dengan ada Rasulullah SAW, ada Rasul terakhir. Kenapa? Walaupun mereka berbuat jahat, Allah tidak benamkan mereka. Karena itu sudah janji Allah. Sampai sekarang kejahatan orang kafir tidak Allah balas langsung. Betapa jahatnya itu Yahudi dan Israel itu. Tiap hari membunuh anak-anak orang Islam. Apakah mereka Allah pendam? Tidak. Ya, Allah tunda. Allah tunda. Itu untuk ujian bagi kita kesabaran. Ya, agar kita mendoakan saudara-saudara kita. Alhamdulillah, ya, di sini aman, kita bisa ngaji seperti ini, tenang, sholat tenang, ibadah tenang, sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri tenang. Tapi saudara-saudara kita yang di sana, ya, dalam sehariannya mereka ya tidak jelas. Pagi ini dapat sholat subuh, ntar zuhur belum tentu bisa sholat lagi. Pagi ini dari sholat subuh dia bisa pulang ke rumah, ya, sholat selanjutnya belum tentu itu rumahnya ada lagi, karena dibom, ya diserang oleh orang kafir. Dengan kejahatan seperti itu, Allah tidak mengazab, tidak membenamkan. Sangat mudah kalau Allah membenamkan Rusia, mau membenamkan Amerika, mau membenamkan Israel, ya, Yahudi, itu sangat mudah. Karena Allah telah buktikan pada kaum terdahulu. Kalau Allah mau membuat banjir seluruh dunia ini dengan mudah, karena pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ya. Nah, kenapa kita tidak sabar sehingga berbuat seperti mereka? Oh, kalau mereka ngebom, kita juga ngebom. Kalau mereka bom bunuh diri, ada seperti Israel dulu untuk menegakkan negara Israel. Mereka membuat teror di Palestina, yaitu salah satunya dengan demo, dengan mengumpulkan senjata, dengan bom-bom bunuh diri. Umat Islam kok ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Yahudi? Mereka bom bunuh diri biasa memang. Ya. Umat Islam ada aturannya dalam jihad. Baik, kita teruskan. Itu bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin, baik kepada orang mukmin sudah jelas, ya rahmat di dunia wal akhir, dan rahmat ya, yang Allah turunkan ke muka buminya hanya satu. Allah sisakan 99 di jannah nanti. Satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini efeknya begitu dahsyat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, dengan rahmat yang Allah turunkan ini melalui risalah yang diterima oleh Rasulullah SAW, ya, bahkan seekor kuda tidak ingin, tidak mau menginjak anaknya karena rahmat dari Allah. Kita lihat ya, kalau ke kebun binatang kita lihat bagaimana gorila gagah begitu kan, keras, seram. Tapi kalau anaknya dipeluk, simpanse dibawa kemana-mana, itu rahmat dari Allah. Baik untuk seluruh alamnya termasuk kepada hewan. Ya nanti kita akan bahas satu persatu. Ya kalau waktunya cukup. Nah ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa panitia? Hah? Setengah enam. Setengah enam masih lama berarti. Ya, itu ayat yang membuktikan bahwa di antara keberadaan Nabi sebagai rahmat ditundanya azab bagi orang kafir. Itu rahmat kepada orang kafir. Adapun rahmat bagi orang Islam, bagi orang yang mukmin yang mempercayainya setelah dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijamin tidak kekal di neraka. Kalau dia ucapkan annaqu bil lisan wa iqraru bil janan, dia ucapkan dengan lisan, dia mantapkan dalam hati, wala amalu bil jawarih, dan dia amalkan dengan anggota badan, dia akan mendapat rahmat Allah, yaitu dia akan dimasukkan ke jannah dan kekal di jannah. Orang Islam tidak akan kekal di neraka. Walaupun di antara orang Islam ada yang masuk neraka, tapi tidak kekal, itu sudah jaminan dari Allah melalui lisan nabinya. Tetapi kekal di jannah, enggak ada satupun orang yang sudah masuk jannah dilempar lagi ke neraka. Tidak. Kekal di jannah, iya. Kekal di neraka, tidak. Adapun orang kafir, dia mendapat rahmat di dunia, yaitu ditundanya azab, namun di sana tidak dapat rahmat lagi. Bahkan seteguk air saja, ya, dalam surat Al-Kahfi, orang kafir begitu dahsyatnya siksaan, minta sama Allah agar diberi minuman, walaupun seteguk, tapi tidak diberi oleh Allah, kecuali minuman yang menghancurkan isi perutnya. Di antaranya nanah yang dipanaskan atau timah yang dipanaskan yang diminum akhirnya merusak isi perutnya. Itulah enggak ada rahmat lagi. Padahal hanya seteguk air. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhyas bil wujuh. Bisasyrab wa sa'at murtafaqa. Iya, dalam surat Al-Kahfi ketika mereka haus karena siksaan begitu panasnya. Ya, neraka, mereka minta minum. Minta seteguk aja. Bahkan tidak diberi oleh Allah walaupun seteguk. Bahkan diganti dengan tegukan yang lain, dengan cairan yang lain. Yaitu diantara beberapa riwayat, timah yang dipanaskan, ya, atau nanah yang dipanaskan, na'udzubillah. Yang akan menghancurkan isi perutnya. Gak ada rahmat lagi nanti bagi orang kafir. Tapi mereka di dunia ini diberi rahmat oleh Allah, atau merasakan rahmatan lil alamin dari diutusnya Rasul, yaitu ditundanya karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada Islam. Mereka berhutang budi dengan Islam. Orang kafir ini berhutang budi dengan Islam. Tapi mereka tidak tahu. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Rahmatnya Islam dibalas dengan racun. Dibantainya umat Islam di mana-mana. Itulah orang kafir, tidak pandai balas budi. Padahal mereka harusnya bersyukur dengan adanya Islam. Ya. Mereka sekarang bicara tentang lingkungan hidup, penghijauan apa. Islam ya, sudah dahulu. Di dalam hadis dikatakan, igris, tanamlah sebutir kurma walau besok kiamat. Apa artinya korma yang tumbuhnya puluhan tahun dan dapat dirasakan baru berapa belas tahun buahnya? Besok mau kiamat, apa artinya? Dibahas oleh para ulama. Begitulah Rasulullah SAW rahmatnya kepada alam semesta, menyuburkan untuk menghijaukan bumi. Walaupun besok mau kiamat, gak peduli, sekarang ada kesempatan tanam aja. Penghijauan itu dari Islam. Banyak hadis-hadis yang mengarahkan ke sana. Satu, enggak boleh nebang sembarangan. Itu dalam Sahih Bukhari. Sekarang baru ribut manusia tentang jangan menebang hutan, jangan membakar. Dari mana itu semua? Dari Islam. Menjaga air tadi sudah disebutkan. Dari Islam. Terus suatu negara harus memberi bantuan social security ya, bantuan sosial kepada rakyat yang enggak bisa kerja, yang enggak punya. Dari mana? Dari Islam. Dalam zaman Umar radhiyallahu anhu itu ada hak setiap yang terlahir mempunyai hak mendapat gandum. Dan terlahir aja udah dapat gandum. Orang yang jihad 2 kali lipat. Orang yang tidak jihad di dalam negeri 1 bagian. Dia berhak dapat gandum. Yang sekarang diterapkan di Australia, social security. Mereka bangga dengan, wah kami ini bantuan dari, ya dari Islam. Nah sayangnya kita tidak banyak informasi tentang Islam rahmatan lil alamin, sehingga yang kita lihat ini orang bule ini lebih rahmat, ya orang asing itu lebih beradab daripada kita. Bacalah sejarah bahwa itu semua dari negeri-negeri Islam. Mereka menyerang khilafah Islamiyah, menghancurkan dan bohong itu kalau kitab-kitabnya dibakar. Tidak. Itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Katanya kitab-kitab dibawa itu ke Vatikan, ke Eropa. Maka Quran yang tertua itu, surat Nabi itu masih ada di sana. Kitab-kitab itu masih terkumpul. Kita bagaimana mengatur negara. Itu yang mereka sekarang terapkan dari apa? Dari khilafah Islamiyah. Bagaimana tentang lingkungan hidup, mengatur lingkungan hidup, bagaimana ya dengan hewan. Saya belum lama dapat dari video, mungkin video tentang susu yang kita minum, milk itu dari negara Swedia kalau enggak salah penghasil susu. Ternyata itu hasil dari ketidak ada pri kehewanan lah istilahnya. Jadi peternak itu menjaga stabilitas induk yang menghasilkan susu. Nah yang namanya induk dilepas ada itu. Saya dapat dari Facebook, YouTube ada. Induk yang menghasilkan susu itu harus dijaga. Jumlahnya gak terlalu sekian lah. Nah induk namanya dilepas kan ada yang beranak. Kan susu itu karena mengandung dia banyak susunya. Nah ketika beranak, anak-anaknya itu yang tidak dikehendaki kelahirannya dikumpulkan oleh peternak itu. Serem, diseret, dilempar ke tembok, digebukin supaya mati. Karena jumlahnya lebih. Itulah susunya kita minum. Itu hasil penyiksaan anak-anak sapi, ya, kadang dipukulin, masih bayi-bayi gitu, karena jumlahnya kelebihan, mereka mementingkan susunya, dipentingkan induknya, induknya nggak boleh diganggu, kan kalau beranak nyusu kan, itu anak nyusu dari mana? Ya, induknya, tapi nggak dikehendaki kelahiran, akhirnya dikumpulkan di truk, digebukin dia apa, dilempar ke tembok, diseret, nggak tega kita minum susunya. Itu mereka bicara ham, bicara penyayang binatang, tapi pada hakikatnya kajak. Tapi bagaimana Rasulullah SAW dengan hewan, nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi segenap alam. Tadi walaupun berbeda pendapat para mufassirin, tapi yang rajih adalah Islam rahmatan lil alamin untuk orang mukmin dan orang kafir, dan untuk bangsa jin dan yang kafir maupun yang mukmin. Bangsa jin ini juga belajar kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Jin kita baca, dalam satu riwayat Rasulullah SAW Pernah para sahabat berjalan dengan Nabi, kemudian ketika di tempat istirahat Nabi menghilang. Sahabat gundah gulana, dalam Sahih Bukhari dalam beberapa hadis yang lainnya juga diceritakan. Sahabat gundah gulana, aina Rasulullah SAW, aina Muhammad. Mereka berpikir jangan-jangan terbunuh, jangan-jangan diculik. Akhirnya mereka menunggu, maka datanglah Nabi SAW dari arah Yaman. Wah, senang mereka. Kemudian bertanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa engkau menghilang? Nah, telah datang kepadaku utusan dari bangsa jin, utusannya, wakilnya. Mereka untuk meminta belajar tentang Islam sebagaimana kamu belajar. Maka aku mengiyakan. Ya, maka Nabi mengajarkan bangsa jin itu. Nah, karena penasaran sahabat mau di mana itu. Mereka minta, ingin tahu di mana letaknya. Mau lihat. Akhirnya berangkatlah untuknya. Tapi Nabi gariskan, jangan melalui ini. Nah, di antara sahabat ada yang melaluinya melihat bekas-bekasnya. Melihat bekas-bekas majelis itu. Dan masih ada beberapa bangsa jin yang masih ada di situ. Nah ini, dan jin juga tidak diazab begitu saja. Buah nanti nunggu hari kiamat di antara mereka. Walaupun kejahatan jin, ya, itu juga tidak kalah dahsyatnya dengan bangsa manusia. Nah, yang selanjutnya adalah Islam rahmatan lil alamin untuk para malaikat. Kalau kita baca bagaimana kitab Yahudi sangat benci dengan Jibril dan orang Yahudi senang dengan Mikail. Mana ada orang Yahudi namanya Jibril? Haraki ada yang namanya Jibril. Tapi ya, Yahudi enggak ada. Tapi Mikail ada. Mikail. Ya, itu Mikail. Michael. Ya. Ya kan? Itu Mikail itu. Mereka senang. Mereka musuh dengan Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu dianggap pengkhianat yang seharusnya menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu ke bangsa Yahudi, ini pakai ke Arab lagi. Nyasar. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Syiah juga benci dengan Jibril yang seharusnya wahyu itu sampai kepada Ali radhiyallahu sampainya kepada Nabi Muhammad. Makanya orang Yahudi sama dengan orang Syiah, sama-sama benci siapa? Malaikat Jibril. Ya. Nah, Islam bagaimana Rasulullah SAW tidak ada ajarannya, risalahnya yang membenci malaikat. Tidak ada berperang dengan malaikat. Hatta itu malaikat maut. Enggak ada Nabi mencerca malaikat maut. Tidak ada. Selain dengan agama-agama terdahulu yang disimpangkan, mereka mengajarkan berhenti dengan malaikat, menuduh malaikat berzina, ada. Tapi tidak ada. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui lisan nabinya itu untuk meluruskan sejarah. Tidak ada satupun malaikat yang berzina, ya. Tidak ada satupun malaikat yang salah di dalam menyampaikan risalah. Itu diluruskan. Inilah rahmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi para malaikat, yaitu menerangkan bagaimana keutamaan malaikat, menerangkan tentang kemuliaan malaikat, menerangkan tentang ketaatan malaikat. Ya, dalam surat 66 ayat 6 Allah juga menerangkan bagaimana sikap malaikat. La ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah maksiat sedikit pun kepada Allah. Wayaf'aluna ma yu'maru, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat tidak ada yang maksiat. Bayangkan kalau malaikat maksiat, na'udzubillah. Malaikat menentang perintah Allah, terutama misalnya malaikat maut. Kalau malaikat maut bisa punya inisiatif, banyak yang mati begitu aja. Ya, kesel dikit, cabut. Ya, ini malaikat maut terutama. Apalagi malaikat penjaga gunung, penjaga apa, kalau punya inisiatif, punya maksiat, ditimpain aja semua. Ya. Makanya beda malaikat dengan manusia. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak ada inisiatif mengerjakan apa yang diperintahkan saja, yang enggak, walaupun dia mampu. Malaikat maut mampu mencabut dalam satu hari berapa manusia, tapi tidak semua dia cabut begitu saja tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada inisiatif. Beda manusia, ada inisiatif, ada menentang, ada taat, ada ngeles, ya, ada hilang, ya. Seperti Yahudi itu kan, ya, disuruh sujud menyembelih bakarah, tapi betina, itu pertanyaannya banyak, hampir-hampir enggak bisa buat. Ya, malau muha, apa warnanya, apakah sudah di ini, begitu. Padahal kalau perintah sembelih, ya udah sembelih aja. Jadi pertanyaan itu jadi susah. Ya begitulah manusia, beda dengan malaikat. Malaikat diperintahkan, ya jalan enggak, ya sudah. Enggak ada inisiatif, ya tidak menentang Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Al-Quran menerangkan hal itu. Nabi SAW diutus untuk menerangkan tentang keutamaan malaikat, ya, penciptaan malaikat. Dalam hadis sahih riwayat Aisyah, khuliqatul malaikatu minan nur, diciptakannya malaikat dari cahaya. Makanya malaikat itu ada akal tapi tidak ada fisik, kecuali Allah beri kemampuan malaikat untuk berubah sebagaimana manusia. Dalam hadis Jibril, Jibril datang seperti manusia, seorang laki-laki yang bersih, rambutnya sangat hitam pekat, bajunya sangat putih. Itu manusia, padahal Jibril bentuk aslinya mempunyai sayap berapa? 600 sayap. Dan satu sayap kalau ditampakkan penuh nih, dari ujung ufuk timur dan barat penuh. Itu kalau bentuk aslinya diciptakan dari cahaya. Iya, Rasulullah SAW menerangkan tentang itu semua. Ya, dengan tugas-tugas malaikat kita kenal nama dan tugasnya. Malaikat Raqib Atid, malaikat yang dekat yang mencatat. Bukan namanya Raqib Atid, itu bukan nama. Pentugas. Malaikat maut juga pentugas, bukan namanya apa? Israel. Israel itu dari Israiliyat. Ya, dari riwayat yang sah menamakan malaikat maut itu Israel. Tapi lagunya ada. Ya, lagunya hafal kan? Bila Israel datang memanggil. Nah, dari kecil bapak-bapak ini. Ya. Itu enggak ada itu riwayatnya. Ya. Itu tidak ada riwayatnya. Malaikat maut, ayat menyebut malaikat maut, hadis menyebut malaikat maut. Maka di dalam kitab Ibnu Katsir diterangkan di situ kalimat Israel untuk malaikat maut adalah Israiliyat, peninggalan dari Bani Israel yang tidak sah. Ya, Al-Quran menyebut malaikatul maut. Ya, jadi ini Islam rahmatan lil malaikah juga, yaitu menerangkan bagaimana risalah Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan malaikat, kemuliaan malaikat, ketaatan malaikat, sifat-sifat malaikat, penciptaan malaikat, dan tugas-tugas malaikat. Begitu juga Islam rahmat lil haiwan. Ya, hewan adalah manusia, ada umat makhluk seperti manusia. Hewan punya hak-hak. Enggak boleh, contohnya ada seorang wanita yang dimasukkan neraka karena mengurung kucing yang enggak diberi makan. Hati-hati nih yang punya hewan piaraan. Jangan enak-enak aja baku, begitu pergi sebulan, pulang mudik, dia puasa sebulan. Nah, hewan kurungan yang di akuarium, itu jangan pikir kagak ada hitungan. Pulang mudik, ikan yang di akuarium, yang biasa dikasih makan kan, kalau ada tuannya. Begitu pulang, kunci-kunci semua ikannya juga di dalam. Puasa sebulan. Itu ikan masa bisa lompat cari ini? Gak bisa, nunggu. Itu dipikir gak ada perhitungan di hadapan Allah. Sama aja kucing, ikan, itu bisa memasukkan orang ke neraka. Burung ditaruh ya, di sangkar. Begitu pergi seminggu, puasa seminggu itu burung. Minum juga enggak. Ya, itu tiap harinya dihitung dosa kita itu. Na'udzubillah. Mana ada peraturan dari manusia seperti itu, ya. Tetapi Islam telah mengatur awal-awal bagaimana rahmat lil haiwan. Rasulullah SAW pernah bertemu, berjalan dan bertemu dengan seekor unta yang kurus, kurus, tidak ada dagingnya, kelihatan kelelahan, dan mendekat, unta itu nangis mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang pemilik unta ini? Datanglah seorang kepada saya, Rasulullah, Allah telah memberi hak atau menghadiahkan kepada kamu untuk memilikinya, ya, maka janganlah kamu menyiksa dengan membebani yang berat dan tidak memberi makan. Itu bahasa Nabi, para Nabi itu bisa, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, termasuk Nabi Muhammad SAW bisa bicara dengan unta, ya, bicara-bicara, bahkan ada tongkat yang bicara kepada Nabi, pohon ada yang mendekat dan berbicara kepada Nabi, termasuk tadi unta. Itulah rahmatnya Nabi SAW kepada hewan. Tadi udah malaikat, hewan. Ketika dalam hadis saya, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, ada sahabat menangkap anak-anak burung yang induknya dibiarkan. Akhirnya induk bingung. Rasulullah melihat itu. Rasulullah menegur sahabat, kenapa kamu membuat gundagulana seekor induk burung? Lepaskan itu. Itu ada aturannya dalam Islam. Ya, bagaimana memiara, bagaimana tentang hewan, tidak sembarangan. Makanya dalam hadis dikatakan, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinu qitla. Kalau kamu berperang atau membunuh, dengan cara baiklah. Berperang itu ada aturannya, dan menurut penyelidikan dunia internasional, aturan perang yang paling ketat itu Islam. Ada kan aturan internasional tentang peperangan. Ternyata telah diselidiki hasil dari manusia. Ini aturan perang begini. Contoh ya. Contoh diantara aturan perang menanam apa? Mine destruction. Algom. Bahasa Arabnya algom. Kita apa ya? Ranjau. Ranjau yang anti tank, anti vehicle, anti manusia, anti personal begitu. Itu ada aturannya, ada petanya. Nah ini yang dilanggar oleh Rusia. Padahal internasional telah menetapkan kalau nanam ranjau ada petanya. Petanya ini disimpan. Nanti kalau sudah damai bisa dikeluarin lagi. Jangan main asal tanam-tanam aja, habis itu lupa. Akhirnya kambing lewat, buntung. Ya manusia melalui, putus kakinya. Itu kalau gak ada pemetaan. Jadi kalau habis nanam itu kan bahaya. Nah, ya kalau Rusia nanam aja. Nah, tetapi kalau internasional ada aturannya. Islam lebih lengkap aturannya. Islam lebih lengkap dalam perang saja begitu, karena ada perintahnya. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul qitla. Kalau kamu berperang atau membunuh, bunuhlah dengan cara baik, enggak boleh menyiksa. Membakar itu enggak boleh. Membakar tawanan, dibakar hidup-hidup itu haram. Fa idza dzabhtum fahsinud dzibah. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Australia pernah marah dengan Indonesia, hampir enggak mau ngirim lagi sapinya, karena apa? Cara motongnya katanya enggak perikehewanan. Padahal Islam jauh-jauh hari telah memerintahkan, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik, jangan membunuh dua kali. Bagaimana tafsir membunuh dua kali? Bunuh pertama, bunuh mental. Jadi ngasah di depannya, golok dipegang, di depan sapi bulak-balik, itu udah stres. Sapinya itu mentalnya udah terbunuh, baru disembelih. Dua kali penyembelihannya. Pertama penyembelihan mental dulu, kedua baru ininya. Itu haram dalam Islam. Ya. Ditutup, dihalangi. Jangan habis yang satu disembelih, yang satu nonton. Sadis banget kan. Sapi yang lain liatin, yang satu disembelih. Dan itu memang terbukti, apalagi kelinci sensitif. Ini pengalaman pribadi waktu di sana. Dengan teman-teman di front, Ya kita karena senang jarang makan daging, apalagi daging kelinci, dapat kelinci banyak ya. Taruh yang satu di sana. Kedengaran suaranya aja kelinci. Ya, kita sembelih suaranya terdengar. Padahal udah enggak kelihatan, kita udah tahu cara itu. Tapi suaranya masih terdengar sama teman-temannya. Kita selesai nyembelih ini pada kejang itu semua. Stres pada kaku gitu. Jadi satu aja yang bisa dimakan, yang lainnya bangkai. Itu kelinci. Ya, lebih sensitif lagi. Nah, itu diperhatikan dalam Islam. Hewan aja diperhatikan. Ya. Sekarang dunia ini bangga seolah-olah mereka penyayang binatang. Paling penyayang binatang orang-orang bule. Ya, bagaimana di TV-nya apa ditafsirkan bagaimana mereka akrab dengan anjing sampai susah membedakan mana tuan mana anjingnya. Ya. Begitu. Islam sudah dari dahulu telah menanamkan bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, termasuk kepada hewan, termasuk kepada jama'ah, ya, benda-benda selain hewan, yaitu pohon, tanaman, batu-batu, sungai, air. Makanya ada bekas-bekas peninggalan kehidupan para sahabat itu di Afghan, di beberapa tempat di Pakistan, kan sahabat sampai ke sana. Itu mereka sudah ada tradisi bahwa sama sekali meludah aja nggak boleh ke sungai, ke got nggak boleh. Jadi kita dulu waktu di sana kan barbar, wah nyuci di air itu juga wah marah-marah. Kalau mau nyuci ambil airnya ke darat, sabunnya itu ke darat, ambil airnya ke darat, nyucinya di darat, nanti nyerap. Ini kan enggak, coba lihat sungai-sungai di kita, nyuci di situ, mandi di situ, helikopternya di situ juga. Helikopter tanpa mesin, ajib kita ini. Padahal mayoritas kaum muslimin, tapi jajahan 350 tahun ternyata sangat berbekas, sehingga kita nggak kenal Islam, bagaimana Islam mengatur kehidupan, ya, sama manusia, sama orang kafir, sesama tanaman, dengan hewan, begitu. Sehingga ini gambaran yang sangat buruk. Rahmatnya Islam tidak kita tampilkan dalam kehidupan kita. Ini kita perlu belajar dan menerapkan sedikit demi dari pribadi, anak, keluarga sampai ya negara yang kita cintai ini. Wallahu a'lam. Ya, mungkin dalam bentuk tanya jawab sisa waktunya ini atau sudah habis waktunya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ah ya, silakan. Supaya enggak ngantuk ya. Jangan kalau ada yang mau ditanya. Tentunya dalil-dalil di sini masih banyak yang tidak mungkin kita baca semuanya. Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Berangkat dari Islam Ramadhan Alamin. Tidak Alamin. Jadi kita bicara mengenai interaksi kita terhadap makhluk yang ada di alam semesta ini. Tadi sudah disampaikan sangat rinci kepada kita semuanya. Kalau kita menyimak lagi, rasa-rasanya kayaknya selama ini saya dan kita semua itu banyak keliru. Bagaimana kita bersikap terhadap makhluk yang ada di alam semesta ini? Bukan hanya sekedar manusia, tapi juga binatang dan juga barangkali tumbuh-tumbuhan dan seterusnya dan seterusnya. Mau dijelaskan sekali lagi, kalau kita interaksi dengan manusia dan binatang barangkali sepertinya kita juga sudah makhluk. Tapi bagaimana kita terhadap yang namanya tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain? Apakah di sana juga ada yang namanya hisab dan adab? Mau dijelaskan keilmuannya. Terima kasih. Iya, di dalam hadis atau ayat secara umum kita akan ditanya semua perbuatan kita. Maka wala taqu ma laisa laka bi'in, dalam surat 17 ayat 36. Jangan kamu buat, jangan kamu katakan sesuatu yang tidak ada dasar ilmu padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati semua akan ditanya. Kita akan ditanya bagaimana sikap kita kepada sesama muslim, kepada non muslim, kepada tetangga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Akan ditanya begitu juga tentang dengan tumbuh-tumbuhan, karena ada riwayat tadi dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW dalam keadaan perang saja tidak boleh sembarangan. Nah, kita akan ditanya semua yang kita buat, tidak ada satupun. Makanya orang nanti kita itu bingung, ayu hadzal kitab la yugadiru sakim, apa la yugadiru sakim wala kabira, kitab apa ini yang gak akan lolos semua dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Bahkan di dalam tafsir Mikbas bin Abbas, sampai seorang itu mengangkat tangannya begini itu akan ditanya, meletakkan dari tangan kemari itu akan ditanya, ya, kemana, berbuat apa, dengan siapa, baik dengan tadi, dengan tetangga, kalau seorang suami dengan anak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, tiap kamu adalah pengembala, pemimpin, tiap kamu akan ditanya apa yang kamu gembala dan kamu pimpin. Warijal wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyat, seorang imam, pemimpin. Kalau sekarang kan berlomba nih menjadi pemimpin, apalagi kemarin baru selesai ya. Berlomba, kalau melihat hadis ini sebetulnya takut. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika pengumuman menjadi khalifah, pengangkatan khalifah, Umar bin Abdul Aziz enggak tahu dirinya akan diangkat. Duduk kayak di depan dengan pembesar-pembesar. Begitu diumumkan bahwa khalifah, pengganti khalifah selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, itu lemas, enggak bisa bangun, kayak kena musibah. Bahkan dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat kekhalifahan, dapat jabatan itu istirja. Kayak dapat musibah. Kalau kita kan kalah musibah. Kalau dapat mah bangga. Kalau menang pesta. Kalau kalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kegrogol. Ya. Kalau umat Islam apa para tabiin itu mendapat jabatan itu musibah. Kenapa? Karena akan ditanya semuanya. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika habis dipilih, ketahuilah seandainya ada keledai di sana patah, Umar gak tahu, Umar akan berdosa. Keledai apa? Keledai patah di satu tempat, Umar tidak tahu, Umar akan ditanya. Makanya di dalam fikih itu sangat lengkap. Fikih Imam Abu Hanifah menyatakan kalau ada kambing lewat, kambing kan kalau punya anak kan menyusui, bengkak kadang-kadang kan. Kalau ada kambing lewat susunya bengkak, orang yang ngelihat itu enggak diperesin, dia akan tanggung jawab itu kalau mati. Yang ngelihat ini, itu binatang pak. Ini kambing orang nih. Anaknya hilang kan, seharusnya dia menyusun ini anak, ini emaknya lagi nyari kesana kemari, lewat depan kita gak bantu untuk dipersin, tapi jangan diminum, nanti kasih tuannya, kita cuma bantu meresin, karena kalau bengkak itu dia sakit. Anaknya hilang, yang ngeliat itu dapat hukuman, denda kalau mati. Coba, ada aturan negara itu atau peraturan di dunia kayak gitu. Fikih itu sampai teliti begitu pak dengan hewan. Ya, kalau ada kan ada hadisnya seorang wanita jahat, ya atau bahasa ininya pelacur lah. Ketika dia minum, dia lihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia turun, dia ambil dengan sepatunya untuk dia beri minum, Allah masukkan dia ke jannah karena rahmatnya dia dengan seekor anjing. Jadi walaupun anjing itu ininya najis, tapi enggak terhalang dari kita berbuat. Kalau ada anjing haus kasih minum. Jangan kucing aja. Oh, kucing saya kasih, kalau anjing mah biar mati. Jangan. Contohnya tuh anjing, Pak. Bukan kucing. Kalau contoh yang dimasukkan ke neraka kucing, tapi yang dimasukkan surga anjing. Memberi itu lengkap. Jangan hanya ini, jangan rasis. Sayangnya mah kucing aja. sama anjing enggak sayang, kecuali dalam dipiara di dalam enggak boleh, itu ada aturannya. Tapi kalau ayam kehausan, kucing, mau anjing, mau kambing, kalau lagi kehausan mah kasih minum. Ini juga para penjual kambing harus tahu itu. Jangan kambing di ini disiapin aja enggak dikasih minum. Udah mau disembelih, disiksa sebelumnya. Enggak dikasih minum, enggak dikasih makan. Nyesel dia dibeli sama kita. Ya. Nah, itu ada perhitungannya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pengembala. Ra'in itu pengembala bahasa, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyyah, tidak akan ditanya apa yang kamu gembala dan apa yang kamu pimpin. Termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, beli tumbuh-tumbuhan enggak disiramin, enggak di apa. Ditanya sama Allah itu. Ada pengadilannya nanti, enggak akan lepas. Kenapa? Karena itu makhluk Allah. Ya. Bahkan dalam hadis lain, seandainya ya, Allah menahan hujan ketika manusia bakhil tidak membayarkan zakat, seandainya tidak ada hewan dan tumbuh-tumbuhan, Allah gak akan turunkan hujan. Jadi jangan berbangga dulu kalau ada hujan turun. Itu bukan belum tentu kesolehan kita, belum tentu karena doa-doa kita. Ya, yang utama Allah melihat di situ ada hewan dan ada tumbuh-tumbuhan, maka diturunkan yang hujan. Belum tentu gara-gara kita, Pak. Kita pikir kita doa turun hujan. Belum tentu. Ya, karena Allah memang mau turunkan hujan karena ada binatang. Ya, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah ini. Jadi dalam Islam semua diperhitungkan, termasuk apa yang kita piara, apa yang kita tanam. Maka gak boleh menebas sembarangan. Apalagi membakar hutan. Membakar hutan yang kita rasakan kemarin itu, ya, asapnya sampai begitu dahsyatnya, jadi musibah. Dari dahulu sudah ada perintahnya atau larangannya untuk berbuat kedzaliman terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Apakah di dunia ada azab? Ya, di dunia ini ada azab, tetapi tidak yang untuk umat akhir zaman, tidak azabnya tidak seperti umat terdahulu. Kenapa? Karena ada doa Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Rasulullah pernah dalam perjalanan itu berdoa panjang. Sahabat bertanya, apa yang kau minta ya Rasulullah? Maka Rasulullah menerangkan, aku minta tiga masalah, tiga perkara. Ya, yang pertama, ya Allah, jangan kau azab umatku sebagaimana umat-umat terdahulu. Amin, diaminkan atau diterima oleh Allah. Makanya umat Nabi Muhammad SAW tidak dibenam sekaligus semua seperti umat zaman Nabi Nuh diberi banjir atau Nabi Lut, tidak. Makanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta, janganlah umatku ini dikalahkan sekaligus oleh kaum kafir atau umat yang lainnya. Maka walaupun orang kafir memerangi orang Islam di Palestina, di Suria, di Afghan, tapi di tempat lain orang Islam masih aman, enggak sekaligus. Mereka enggak akan bisa membunuh dari ujung ke ujung orang Islam semuanya, enggak disisain satu juga, enggak ada. Enggak mungkin itu, karena itu doa Nabi yang dikabulkan. Jadi mereka bisa membantai di Irak, di Afghan, bisa dibantai di Indonesia, aman, alhamdulillah. Di Saudi aman. Itulah doa Nabi yang dikabulkan. Tapi doa yang ketiga, ya Allah, jangan jadikan umatku satu dengan yang lainnya saling berperang. Enggak dikabulkan. Ya, Nabi aja enggak dikabulkan doanya. Maka kita jangan mimpi. Saya sih kepengennya di dunia ini orang Islam enggak usah perang, lah. Bersatu aja semua, kan Al-Qur'an Allahnya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu. Ngapain sih berperang? Nabi doa udah itu tidak dikabulkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi azab di dunia itu ada, tetapi azabnya ya tidak sebagaimana azab umat terdahulu. Ya, kan di dalam hadis dikatakan, di dalam ayat dikatakan, "Falyahdharil ladzina hendaklah orang-orang itu hati-hati. Orang suka menselisih sunnah-sunnah Nabi, hendaklah berhati-hati. Ayu adzibum fitnah, ayu adzibum adzabun alim. Orang yang biasa menselisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hendaklah hati-hati. Ini dalam surat apa ya? Surat Al-Furqan kalau nggak salah. Nah, surat An-Nur 60-an sekitar itu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati siapa saja yang suka menselisih Rasulullah SAW, menselisih sunnah-sunnah Nabi SAW, niscaya akan ditimpahkan fitnah syirik, kekafiran, kemusyrikan. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah kita hati-hati. Tadi ya, dalam segala segi hendaklah kita berpegang dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan sesama manusia, sesama muslim, dengan orang kafir, bersikap dengan jin, ya, dengan para malaikat. Hendaklah bersikap baik dengan malaikat, tidak boleh mencerca malaikat, ya, menghina malaikat. Sama adabnya ada itu. Begitu juga dengan hewan, dengan yang lainnya, dengan benda-benda yang Allah telah ciptakan. Ya, dan mengikuti sunnah. Kalau menyelisih sunnah, antusibam adabun alim, antusibam fitnah, antusibam adabun alim, akan ditimpakan oleh Allah fitnah. Ya, saling berperang, saling apa, saling membunuh, saling menuduh dan seterusnya, itu fitnah. Di antaranya kesyirikan itu fitnah, kekafiran itu fitnah. Ayusibam adabun alim, akan niscaya akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Tapi tidak totalitas, karena itu doa Nabi yang di. Maka ada sebagian-sebagian yang Allah beri, misalkan gempa, ya, ada yang diberi kelaparan, ya, itu semua bisa azab kalau dia mencikapinya karena kekafirannya atau penentangannya, ya. Atau bisa peningkatan derajat kalau mereka itu orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ditimpakan juga kekeringan, kelaparan, itu adalah peningkatan. Dan itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah. Karena ada hadisnya yang dikatakan, "Idza ahabballahu qauma isibahu aw ibtala'u." Ya, kalau Allah mencintai suatu kaum, ditimpakan musibah atau ditimpakan bencana untuk meninggikan derajatnya. Itu kalau orang-orang bertakwa. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah memimpin dan umatnya ditimpa kelaparan. Padahal ketakwaan Umar dan para yang sahabat yang dipimpinnya itu terkenal, tapi masih ditimpa kelaparan. Di situ adalah meningkatkan derajat. Tapi kalau memang syirik, kafir, ini buat macam-macam, ditimpa kelaparan, itu adalah azab. Ya, azab di dunia sebelum azab di akhirat. Ya, terutama orang kafir. Orang kafir juga ada azabnya di dunia. Ada yang ditunda. Yang ditunda itu maksudnya yang total. Enggak semua orang kafir langsung dibinasakan sebagaimana kaum terdahulu, umat-umat terdahulu. Tetapi di antara mereka ada yang diazab banyak. Ya, banyak. Contohnya orang yang telah memerangi, ya, tentara-tentara Amerika yang telah memerangi di Irak itu sampai sana, sampai negaranya itu stres. Ya, hidupnya enggak teratur, bahkan di antara mereka saling membunuh. Nah, itulah azab. Tentara-tentara Rusia juga banyak, ya, yang terkena azab setelah membantai umat Islam. Kemarin saya dapat kiriman, ada seorang Yahudi yang biasa, dia sniper, yang biasa nembakin anak-anak kecil Palestina. Itu stres, ngamuk di depan majelis, istilahnya kayak MPR-nya, menuntut menyalahin ini. Stres dia, kenapa? Saya ini petugas, saya suka membunuh anak-anak Palestina itu. Setiap hari saya anak itu seolah-olah menghantui dia, selalu menegur dia. Ya, kenapa aku dibunuh? Kenapa? Tidur bangun mimpinya itu begitu. Akhirnya stres itu kalau sniper. Itu juga azab dari Allah. Ya, mengganggu mentalnya. Itu pengakuan mantan sniper Yahudi yang suka yang nembakin anak-anak kecil itu. Ya, jadi enggak akan lepas azab Allah bagi orang kafir di dunia dan di akhirat. Hanya azabnya tidak total sebagaimana umat terdahulu. Ya, jadi mereka jangan merasa aman. Makanya kita jangan mendahului atau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Mengadab mereka dengan membakar, membom apa? Ada apa? Kita berbuat sebagaimana orang kafir. Akhirnya Islam dilihat seperti agama yang teroris. Ya, Islam ini identik dengan teroris. Di dunia kan seperti itu. Untuk memulihkannya ini berat. Kenapa? Karena ada sebagian saudara-saudara kita mengatasnamakan Islam dengan dendam. Ya. Padahal dakwah itu mulia. Ya, mengajak orang kafir walaupun mereka berbuat jahat. Ya, mengajak kecuali memang sudah ada waktunya. Ya, sudah dipimpin oleh ulil amri untuk menegaskan jihad. Menegakkan jihad itu lain soal. Sebagaimana jihadnya yang dilakukan oleh Saudi dalam memerangi Houthiun. Syiah Houthiun yang ada di Yaman, karena mereka sudah melampau, melebihi, mengusir presidennya, membantai umat Islam yang ada di Yaman, ya, mengusir presidennya, maka diteriakkanlah jihad oleh para ulama, maka dikirimlah tentara dan pesawat untuk melawannya. Ini yang ditegaskan oleh Raja Salman. Nah, itu yang demikian boleh, karena mereka telah. Dan jihad hendaklah bersama imam, fajiron kana wa birron kana. Jihad itu bersama imam, baik imamnya itu fajir pelaku dosa atau orang yang baik. Kalau sudah memerintahkan jihad, ya mereka umat ini bergerak, terutama para tentaranya. Jadi jihad ini bukan perkara ringan yang setiap kelompok bisa menegakkan. 5 orang, 10 orang ini enggak boleh. Jihad ini perkara besar, mengalirkan nyawa. Ya, adanya kerusakan sehingga harus hati-hati. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kita akhiri ya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.